ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah termasuk kesyirikan lebih mendahulukan pekerjaan daripada panggilan adzan? Itu tergantung ya kondisinya di dalam hal itu. Karena pada saat adzan dikumandangkan, kadang ada hal-hal yang mendesak pada seorang tidak bisa dia tinggalkan. Itu diberi udzur di dalam syariat. Jadi syariat memberi udzur ya di dalam hal tersebut. Tapi kalau dia bisa tinggalkan, lebih dia dahulukan daripada adzan, ini masuk di dalam masalah kelemahan iman. Ya. Masuk di dalam masalah kelemahan iman ke dalam perkara yang diharamkan. Tidak masuk di dalam pembahasan kesyirikan.